Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjih wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Lu'lu'u wal-Marjan, dan kita sampai pada hadis nomor 248. Pada hadis sebelumnya tentang larangan mendahului imam, di situ ada ancaman di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'al Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'al Allahu suratahu surata himarin." Tidakkah kalian takut ketika kalian mengangkat kepalanya sebelum imam, artinya mendahului imam, maka Allah akan jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah jadikan wajahnya seperti wajah keledai. Dan kita telah sampaikan bahwa ulama berbeda pendapat apakah al-mashu, Allah mengubah kepala dan wajahnya menjadi keledai, di sini sifatnya hakiki ataukah tidak hakiki. Dan ada yang mengatakan bahasanya sifatnya adalah hakiki, sehingga Allah akan ubah wajahnya berubah menjadi wajah keledai, kepalanya berubah menjadi wajah, kepalanya berubah menjadi kepala keledai secara hakiki. Sebagaimana yang pernah diceritakan oleh siapa? Syekh masyhur Alu Salman. Dan ada yang mengatakan ini tidak hakiki. Dan yang dimaksud diubah menjadi kepala keledai, maknanya adalah diubah karakternya sebagaimana layaknya keledai. Dan ini adalah pendapat Syekh Abdullah Al-Basang, penulis kitab Syarah Umdatul Ahkam Taisirul Alam. Kemudian berikutnya adalah hadis nomor 248. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dimasukkan oleh penulis di bab tentang taswiyatus shufuf wa iqamatiha, bab tentang meluruskan shaf dan menegakkan shaf. Ada dua hal yang perlu dilakukan oleh makmum ketika mereka sholat jamaah. Yang pertama meluruskan shaf, dan yang kedua menegakkan shaf. Meskipun meluruskan shaf bagian dari menegakkan shaf. Menegakkan shaf lebih umum dibandingkan meluruskan shaf, meliputi memenuhi shaf yang lebih terdepan, kemudian merapatkan barisan, jika masih ada yang kosong harus diisi, menyusun shaf yang baik, di mana yang dewasa berada di depan, kemudian yang lelaki berada di depan, yang perempuan di belakang. Orang yang menduduki posisi belakang imam adalah mereka yang paling banyak hafalannya di antara makmum. Itu semuanya masuk dalam iqamah as-shufuf, menegakkan shaf. Dan ini bagian dari tanggung jawab imam sebelum sholat dimulai. Karena imam mereka bertanggung jawab terhadap kesempurnaan sholat jamaah. Dan salah satunya adalah kesempurnaan dalam menegakkan shaf sholat jamaah. Makanya bagian dari tugas imam sebelum memulai sholat adalah merapikan shaf para jamaah. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Sawu shufufakum fa inna taswiyatas shufufi min iqamatis shalah." Ketika mulai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Luruskan shaf kalian karena meluruskan shaf bagian dari menegakkan salat." Karena meluruskan shaf bagian dari menegakkan salat. Sehingga sempurnanya sholat jamaah, salah satu di antara faktor pendukungnya adalah lurusnya shaf. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus shufufa fa inni arakum khalfa dhahri. Luruskan shaf kalian, rapikan shaf kalian, karena saya melihat kalian dari belakang. Dan ini sudah pernah kita sampaikan penjelasannya, bahasanya bagian dari keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa melihat jamaah yang berada di belakang beliau ketika sholat jamaah. Tayyib. Kalau kita perhatikan redaksi yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meluruskan shaf jamaah itu berbeda-beda. Terkadang pakai lafaz sawu shufufakum. Terkadang pakai lafaz aqimus shufuf. Dan ada juga redaksi yang lain, latusawwunna shufufakum. Kalian harus meluruskan shaf-shaf kalian. Sehingga dalam hal ini, untuk masalah meluruskan shaf, prinsipnya adalah sebagaimana khutbah, yang penting dipahami oleh makmum. Dalam arti tidak harus menggunakan teks dan redaksi seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau dengan bahasa apapun, yang penting dia bisa dipahami oleh makmum. Dan ada salah satu tulisan yang dia mengumpulkan banyak sekali perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sabda beliau yang beliau sampaikan sebelum sholat dimulai. Sehingga redaksi seperti ini sifatnya umum. Kemudian dalam hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna shufufakum au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Luruskan shaf kalian, atau kalau tidak Allah taala akan mengubah dan mencerai-beraikan wajah kalian. Di sini ada redaksi yang ketiga yang berbeda dengan redaksi pertama dan yang kedua. Sehingga kesimpulannya dalam masalah meluruskan shaf kembali kepada apa hadirin? Kalimat yang bisa dipahami oleh para jamaah. Intinya adalah memberikan peringatan agar mereka mau meluruskan shaf, merapikan shaf sebelum sholat jamaah dimulai. Tayyib. Dan di masyarakat kita ya, Yogyakarta dan sekitarnya. Saya di Jawa Timur enggak nemu. Mereka punya kebiasaan kalau imam sudah mengucapkan sawu shufufakum fa inna taswiyatas shufufi min tamamis shalah. Maka jamaah menjawab apa? Sami'na wa ata'na. Dan jawaban ini tidak ada dalam sunnah. Sahabat tidak pernah menjawab sami'na wa ata'na atau pakai jawaban yang lainnya. Maka kita sarankan kepada para makmum agar perintah yang dia sampaikan justru tidak menimbulkan satu perkara yang baru dalam masalah agama, ya. Atau pakai bahasa ringkas, tidak menimbulkan bid'ah, ya. Maka sebaiknya jangan gunakan bahasa Jawa, bahasa Arab. Gunakan saja bahasa Indonesia. Monggo barisannya dirapatkan, diluruskan. Enggak ada yang mengatakan sami'na wa ata'na. Karena itu dianggap satu pasang, ya. Nek ngomong sawu shufufakum, nanti jawabannya sami'na wa ata'na. Kalau ngomong monggo dirapatkan dan diluruskan, ya nek dijawab nggih, ya. Kadang juga ada yang enggak jawab. Tapi itu lebih memahamkan. Dan yang lebih bagus lagi, ketika perintah itu tidak digatekno, enggak dikubris, maka imam turun. Sehingga dia tidak hanya ngasih komando di depan, tapi langsung turun. langsung turun ya ke barisan-barisan, rapat pak, maju sedikit pak, mundur sedikit, nah, gitu. Dan mungkin sesekali perlu ditegasi agar makmum nurut kepada perintah imam. Karena kadang kalau perintahnya umum, ada yang nurut, ada yang tidak nurut, dan itu membuat shaf menjadi tidak rapi. Kemudian dari hadis Nu'man bin Bashir, coba kita perhatikan hadis Nu'man bin Bashir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum." Luruskan saf kalian. Kalau tidak, Allah Ta'ala akan membuat wajah kalian saling bermusuhan, saling bercerai-berai. Hadis ini dalil bahwa perbedaan dohir, perbedaan lahiriah bisa menyebabkan perbedaan batin. Sehingga gara-gara safnya enggak lurus, Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuat orang itu enggak akur ketika mereka dalam berinteraksi. Dan enggak akur itu nyaman tidak, Pak? Punya musuh nyaman enggak? Enggak nyaman. Enggak akur itu enggak nyaman. Karena itu bagian dari hukuman yang diberikan oleh Allah bagi orang yang enggak mau diluruskan saf salatnya, Allah buat mereka enggak akur. Sehingga ketika ketemu loro hati, ketika ketemu enggak nyaman. Itu bagian dari hukuman. Makanya para ulama mengatakan al-hadyudz zahir yu'atsiru hadyal batin. Penampilan luar itu bisa memberikan pengaruh kepada batin manusia. Sehingga kenapa kita dilarang untuk meniru orang kafir, dilarang untuk memakai atribut orang kafir, meskipun kita tidak ada niat untuk mengagungkan atribut mereka. Alasan terbesarnya adalah karena persamaan luar bisa menyebabkan persamaan batin, bisa menyebabkan persamaan batin. Makanya kita tidak diperbolehkan untuk kemudian meniru apa yang menjadi ciri khas orang kafir. Nah, salah satunya ini, ketika sholat kita diperintahkan untuk meluruskan saf, karena kalau tidak Allah Ta'ala akan memberikan hukuman, Allah Ta'ala membuat mereka menjadi saling bermusuhan. Ada satu perintah dan motivasi yang sangat bagus. Ini disampaikan oleh Imam Masjid UII Ulil Albab. Mari kita luruskan saf-saf para jamaah sekalian, semoga Allah meluruskan barisan kita di jalannya. Wah. Sehingga dia kasih motivasi itu pakai bahasa Indonesia dengan kalimat yang bisa dipahami. Nah, cara seperti ini insya Allah lebih efektif, sehingga dengan harapan semoga membuat jamaah itu semakin termotivasi. Termasuk misalnya Anda minta tolong penuhi dulu saf pertama, insya Allah pahalanya lebih besar dibandingkan belakangnya, agar dia mau nurut untuk maju di saf yang pertama. Tayyib. Kemudian mengenai merapatkan saf, sempat ada tulisan yang viral ya, bahwa merapatkan saf tidak wajib ketika sholat berjamaah. Dan salah satu ustadz yang berpendapat demikian, dia membuat satu tulisan yang panjang, kemudian disebarkan di medsos dan menyebar di mana-mana, meskipun banyak asatidah yang lain yang memberikan bantahan. Dan wallahu alam, kesimpulannya yang benar adalah bahwa merapatkan saf hukumnya diperintahkan sebagaimana meluruskan saf. Dan salah satu di antara dalil yang paling kuat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat celah dan beliau mengatakan, rapatkan saf kalian karena saya melihat setan-setan berada di celah-celah saf sebagaimana anak kambing yang berada di celah-celah saf. Dan setan kalau mengisi celah saf berarti ngapain, Pak? Ikut sholat jamaah. Itu pendapatnya liberal. Tapi setan berada di celah-celah saf, tujuannya adalah dalam rangka ganggu kaum muslimin yang sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal." Andaikan orang itu tahu keutamaan mengumandangkan azan dan keutamaan mendapatkan saf yang pertama. "Tsumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi." Sementara mereka tidak bisa mendapatkan saf pertama dan tidak bisa jadi muadzin kecuali dengan cara undian, lastahamu alaih, tentu mereka akan rela untuk undian. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaih. Dan andaikan mereka tahu keutamaan orang yang bersegera melaksanakan salat, maka mereka akan bersegera melaksanakan salat. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la'atauhuma walau habwa. Andaikan mereka tahu keutamaan salat Isya dan salat Subuh, tentu mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Tayyib. Kita perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 kali, andaikan mereka tahu, andaikan mereka tahu, andaikan mereka tahu, untuk 3 amalan yang punya keistimewaan yang luar biasa dan semuanya kaitannya dengan salat. Semuanya berkaitan dengan amalan salat. Yang pertama adalah mengumandangkan azan dan mendapatkan shaf yang pertama. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hadis ini berlaku umum untuk semua umat Muhammad, baik yang mukmin maupun yang kafir. Kalau kemudian kita mengambil orang yang paling kaya di dunia ini, siapa misalnya? Yang paling kaya di bumi ini saat ini, ya? Bill Gates, Fir'aun atau Korun, kaya mana sekarang? Ya, kalau sekarang Bill Gates misalnya. Misalnya, coba Bill Gates diajak undian. Wahai Pak Bill Gates, harus kita undian. Siapa yang dapat shaf pertama nanti dapat duit 5 juta. Bill Gates melihat 5 juta rupiah, receh. Enggak mau dia undian. Terlalu sedikit bagi dia. Kira-kira duit berapa miliar dolar yang membuat Bill Gates mau undian? Kurang lebih seperti itulah gambaran. Andaikan manusia itu tahu keutamaan dapat shaf yang pertama, sementara mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara undian, maka dia akan mau untuk undian. Itu bukan standarnya seperti kita, tapi standarnya seluruh manusia. Siapa orang yang paling kaya? Coba itu dijadikan sebagai standar. Kira-kira angka berapa yang membuat dia itu mau untuk undian? Nah, kalau kita ya 500 rupiah, 500 ribu rebutan. Jangankan 500 ribu, 100 ribu rebutan. Tapi angka seperti itu bagi mereka yang kaya, mungkin mereka enggak butuh. Sehingga untuk diminta undian mereka enggak bakalan datang. Kemudian yang kedua, andaikan orang itu tahu keutamaan untuk datang awal pertama kali ketika ke masjid, at-tahjir. At-tahjir maknanya adalah at-tabkir. Datang paling awal ketika di masjid. Lastabaqu ilaih, tentu mereka akan berlomba untuk mendapatkannya. Karena menunjukkan pahala yang sangat besar. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa dalam urusan pahala kita tidak boleh mengalah. Kita tidak boleh mengalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andaikan mereka tahu keutamaannya kemudian undian, tentu mereka akan rela untuk undian. Artinya kita enggak boleh ngalah. Saya saingan dengan teman saya. Siapa yang bisa mendapatkannya? Kita sama-sama punya hak yang sama. Namun karena tidak ada yang bisa menentukan, akhirnya pakai undian. Dan kita enggak boleh ngalah. Wah, daripada undian jenengan mawonlah jajan, daripada repot-repot. Enggak boleh ngalah. Harus undian. Maka dalam masalah pahala kita tidak boleh ngalah. Sebaliknya, dalam masalah urusan dunia kita diperintahkan untuk apa? Mengalah. Ada banyak sekali keutamaan orang yang mengalah dalam urusan dunia. Misalnya perintah Allah Ta'ala, yang memuji orang-orang Ansar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuh nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah taala, dan orang-orang Ansar mereka mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri, meskipun dirinya sendiri membutuhkan. Lalu Allah puji mereka. Wa may yuqashuh nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang Allah lindungi dari sikap pelit, maka itulah orang yang beruntung. Berarti mengalah itu bagian dari sikap dermawan. Dia mengalah, memberikan hak kepada orang lain, itu bagian dari sikap dermawan. Tayyib. Karena itu para ulama mengatakan al-itharu fi mas'alatid dunya mustahab wal ithar fi mas'alatil akhirah makruh. Mendahulukan orang lain dalam urusan dunia itu dianjurkan, dan mendahulukan orang lain dalam urusan akhirat hukumnya makruh. Sehingga kalau dalam masalah akhirat kita enggak boleh ngalah. Meskipun praktek di masyarakat nek urusan dunia rebutan ra gelem kalah, nek urusan akhirat monggo jenengan mawon. Dan itu masih banyak kita jumpai di sekitar kita. Disuruh masuk di soft pertama, malah yang kecil yang diajukan. Jadi yang seharusnya anak kecil itu rela di belakang gak masalah, dia malah mengajukan sing cilik kon maju. Kemudian yang ketiga, walau ya'lamu ma fil atamati was subhi, andaikan orang itu tahu keutamaan sholat subuh dan sholat isya, la atauhuma walau habwa, tentu mereka akan mendatanginya meskipun harus merangkak. Nah ini juga bisa kita gunakan analogi tadi ya. Kira-kira duit berapa yang bisa membuat orang paling kaya sedunia mau merangkak dari rumahnya ke masjid? Kalau cuman misalnya duit 5 juta, 10 juta, bagi sebagian orang kaya yang penghasilannya sebulan 1M, bagi dia duit seperti ini ringan. Gak mungkin dia mau merangkak dari rumahnya ke masjid. Maka kira-kira angka berapa yang disediakan oleh Allah Ta'ala sehingga manusia yang paling kaya sekalipun mau merangkak untuk menuju masjid, sehingga dunia dengan balasan yang diberikan oleh Allah di akhirat tidak bisa dibandingkan. Tayyib. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut salat isya dengan salat atamah. Apa arti atamah? Atamah secara bahasa dari kata atamma ya'tammu, yang artinya waktu memerah susu. Kalau bahasa kita nyurup ya. Ayo nyurup, nyurup, nyurup itu maksudnya lakukanlah aktivitas ketika sedang surup. Yaitu hewan-hewan dimasukkan ke kandang. Ayam-ayam dimasukkan, anak-anak dimasukkan, pintu-pintu mulai ditutup. Orang menyebutnya ayo nyurup. Maksudnya segera lakukan aktivitas ketika waktu surup. Ayo lakukan atamah, itu orang di masa silam maksudnya. Ayo lakukan aktivitas di waktu atamah. Aktivitas apa yang mereka lakukan di waktu atamah? Mereka melakukan memerah susu unta. Jadi untanya ditaruh di kandang, kemudian diperah susunya. Dan itu terjadi di waktu isya. Ketika malam sudah mulai gelap, awan merah yang ada di barat sudah mulai hilang, maka mereka mulai memerah susu unta. Karena itulah sholat yang dikerjakan di waktu ini disebut dengan sholat atamah. Sebagaimana orang menyebut sholat yang dikerjakan pada waktu zuhur di mana beduk itu ditabuh, orang menyebutnya sholat beduk. Karena dulu dititeni anggere nek zuhur beduk ditabuh, kon leren nyambut gawe. Kemudian orang menyebutnya sholat beduk. Tayyib. Maka mereka menyebut sholat isya dengan sholat atamah. Dan Nabi SAW melarang penyebutan sholat isya dengan sholat atamah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yaglibannakumul a'rabu ala salatikum innahal isya. Janganlah kalian kalah dengan orang badui dalam menamakan sholat kalian. Sesungguhnya nama sholat ini adalah sholat isya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat An-Nur. Allah sebut sholat isya dengan wa min ba'di sholatil isya. Di antara tiga waktu di mana anak kecil itu enggak boleh masuk ke kamar orang tuanya, salah satunya adalah wa min ba'di sholatil isya. Salasu auratin lakum, karena itu adalah tiga waktu aurat bagi kalian. Di mana yang namanya suami istri di tiga waktu ini, tiga waktu itu kapan saja? Yang pertama sebelum subuh, yang kedua siang hari waktu duhur, yang ketiga setelah sholat isya. Umumnya mereka buka aurat. Maka Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala melarang anak-anak ketika pas tiga waktu ini yang sudah bisa mengenal aurat dilarang untuk masuk ke dalam kamar orang tuanya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut waktu itu dengan waktu isya. Lalu beliau melarang para sahabat jangan menggunakan nama atamah untuk mengganti nama sholat isya. Meskipun dalam hadis ini beliau sendiri menggunakan nama sholat isya dengan sholat atamah. Berarti larangan di sini sifatnya adalah larangan makruh dan tidak sampai wajib. Karena fungsi larangan di sini intinya jangan sampai kita kalah dalam menamakan sholat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan nama untuknya. Artinya jangan sampai mengubah istilah. Jangan mengubah istilah sehingga memberi nama dengan nama yang berbeda, tapi tidak sampai mengubah istilah, masih diperbolehkan. Tapi kalau sampai mengubah istilah, itu lebih semarak dibandingkan istilah yang syar'i, maka ini yang dilarang. Contohnya ya, banyak orang menyebut sholat kita dengan sebutan sembahyang. Ini bentuk mengubah istilah. Karena istilah yang syar'i adalah sholat dan bukan sembahyang. Terus apa hukum menyebut sholat dengan sembahyang? Kalau tidak sampai mengubah istilah, boleh. Dalam arti sebatas penggunaan yang tujuannya untuk memahamkan lawan bicara. Namun kalau sehari-hari terus seperti itu sehingga dia ganti istilah sholat dengan istilah sembahyang, maka ini masuk dalam larangan tadi. Nabi SAW melarang mengganti nama sholat isya dengan sholat atamah. Contoh yang lain, sholat beduk. Sholat beduk sama sholat, kalau sebatas ini disampaikan dengan tujuan memahamkan lawan bicara, hukumnya tidak masalah. Tapi kalau ganti istilah, enggak boleh. Kalau ganti istilah, dilarang. Karena istilah duhur adalah istilah syar'i yang ada dalam dalil. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya, wal marjan nisa'il musalliyati wara'ar rijal. Bab diperintahkan bagi para wanita yang ikut salat agar mereka berada di belakang para lelaki. Maksudnya adalah mereka diperintahkan alla yarfa'anna ru'usahunna minas sujud hatta yarfa'ar rijal. Jangan sampai mereka mengangkat kepalanya dari sujud sampai yang laki-laki sudah mengangkat kepala. Tayyib. Kita akan melihat desain pakaian orang di masa silam agar kita tahu seperti apa suasana waktu itu ya. Pakaian itu ada dua di masa silam. Ada komis dan ada libas. Komis itu pakaian yang punya lengan, membentuk lekuk tubuh manusia. Dan ini dipakai oleh sebagian laki-laki, terutama yang punya duit, yang kaya. Sedangkan yang gak punya duit, pakaiannya adalah libas. Libas pakaiannya seperti orang yang sedang ihram. Jadi jarian, ya, sarungan bawah, kemudian ditutupi bagian pundak. Nah, terkadang ada komis yang kumnya itu lebar, lengannya lebar, kerahnya juga lebar. Padahal di masa silam jarang orang yang katoan. Sehingga ketika rukuk, kalau enggak hati-hati kelihatan. Ketika rukuk, ini kan ngelendong, Pak, ya. Kalau enggak hati-hati bisa kelihatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang dalam kondisi seperti ini sampai memperhatikan auratnya. Nah, yang terjadi apa? Pada waktu wanita itu bangkit sebelum lelaki, maka dia bisa melihat gerakan auratnya lelaki. Ini pakai bahasa gimana ya biar menjelaskan. Karena pakaiannya itu tipis, namanya kain di masa silam jarang, hadirin, ya. Sehingga kadang kelihatan menonjol dari arah depan, kelihatan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras sikap seperti ini. Kalau di zaman kita, mereka semuanya pakai celana, ya. Mereka semuanya pakai pakaian yang menutup semuanya. Sehingga kalaupun diperhatikan enggak bakalan kelihatan. Kalau dulu itu bisa, ya, dititeni, Pak. Sehingga jadi bahan hiburan bagi ibu-ibu yang di belakang. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita lihat dari latar belakang hadis ini, sababul wurud, maka hadis ini termasuk di antara hadis yang secara praktik di zaman sekarang jarang kita jumpai. Namun tetap diberlakukan. Andai kan terjadi seperti ini di tengah kaum muslimin, kemudian terjadi jamaah putra-putri, maka yang putri enggak boleh angkat kepala sebelum yang laki-laki angkat kepala, agar tidak kelihatan auratnya. Hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana rijalun, dulu para lelaki, para sahabat, yusalluna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka salat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam, akiti uzurihim ala a'nakihim kai hai atis sibyan, mereka mengikat sarungnya itu di pundak. Ini aku sarungan, ya. Sarungnya dilepas, diikat di pundak. Karena atasnya enggak punya. Punyanya cuma kain bawahan. Kain bawahan diikat sampai pundak, otomatis betisnya agak tinggi. Betisnya agak tinggi. Kahai atis sibyan, seperti layaknya anak-anak di zaman itu, yaitu di zaman Sahal bin Sa'ad. Waqala lin-nisa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para ibu-ibu yang berada di belakang, la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawiyar rijalu julusan. Jangan sampai kalian mengangkat kepala kalian sampai bapak-bapak sempurna sujud di antara dua, sempurna duduk di antara dua sujud. Karena kalau tidak, begitu mereka bangkit bersamaan dengan ini bangkit, nah, nanti kelihatan, ya, jendol-jendol saide kelihatan. Ini membuat sholat menjadi kacau, tidak konsentrasi. Di zaman sekarang ini enggak ada, ya. Alhamdulillah. Kalau di masa silam katanya seperti ini masih banyak di masa silam Indonesia. Jadi jarang orang memakai celana dalam. Jarang memakai sidi sehingga kelihatan. Tayyib. Nah, kita bisa tahu latar belakangnya dengan melihat bagaimana struktur pakaian yang terjadi di zaman sahabat. Kemudian hadis ini dalil bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lelaki dan wanita itu tidak ada hijab ketika di masjid. Sehingga lelaki di depan, wanita di belakang dan enggak ada hijab. Maka memasang hijab ketika di masjid itu bukan satu kewajiban. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada, tabir itu enggak ada. Sehingga laki dan perempuan terbuka. Yang perempuan bisa melihat ke arah laki-laki. Karena andai kan ada hijab, berarti berlaku enggak larangan ini? Enggak berlaku. Karena yang dilihat apa kalau enggak ada hijab? Kalau sudah ada hijab, yang dilihat tabir. Tapi karena dulu enggak ada hijab, sehingga wanita bisa melihat pakaian lelaki yang ada di depannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk Rabu pekan depan libur ya, karena masih ada perhitungan. Baik, Rabu pekan depan libur. Untuk malam Jumatnya nunggu pengumuman. Untuk malam Kamisnya libur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.